Romansa News. Ya, Ajan, terima kasih. Dari Klepu, thank you ya. Iwan, terima kasih juga. Tiga. Ada Gendut, selamat siang. Lagu ini boleh nyanyi bareng semuanya ya. Janji untuk setia, say. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat. Bareng-bareng semuanya, pernah. Sesakit ini karena bercinta. sakit ini karena benar cinta. Nikmati saat kamu sedang jatuh cinta, dinikmati dengan baik. Saat kamu sedang patah hati pun harus dinikmati, ya.